kini telah temukan cinta yang dulu hilang. Kan ku biarkan saja dirinya menghampiriku. Sejujurnya ku katakan bahwa ku mencintaimu. Jangan kau pergi lagi dari hidupku yang sunyi. Kau pergi.